Yahya pasal 3. Den to Parisi disanga Nikodemus mesa pekamberan to Yahudi. Ratu bongi lako puang Isa na kuang-kuang ni. Guru, keisen ku manasuaki puang Allah Ta'ala ratu menjadi guru. Nasabamu mesa tau te dan kulim pugauk tanda mejangaran susi to tapugauk. Kete dan na puang Allah Ta'ala mpakuasai. Na pebali puang Isa na kuah. Ingaran ni, moi mesa atau teeda na wa'ding menjaji umma na puang Allah Ta'ala, lan ka parentanna keteeda na dijajian pole. Nakua Nikodemus kuan ni. Umbo susi to tau la dijajian pole ke matuami. Wa'ding raka pole-pole tama ba atanga na indona anna dijajian pole. Na pebali puang Isa na kuwa. Ingaran ni, ya ke teedan na dijajan pole to tau jau maiwai sola roh Allah Ta'ala, teedan na wa'ading menjaji umma na puang Allah Ta'ala lan kaparentanna. Ya to tolino, na jajian padan na tolino, nang tolino ia. Apa ia to katuan baru, ditarima pole jio mai roh Allah Ta'ala. Janggi mi jangga, kekukuan kamu, la dijajan pole kamu. Ya to angin mangiri, teeda di kita malena. Tasa ading toongohna, apa teeda taisen ni kumua, umbo nani iratu, na umbo nani imale, susi toomi toton tarima katuan baru, pole jio me roh Allah Ta'ala. Membali mi Nikodemus na kuwa, matumbay na wa ading susi jo. Membali mi puang Isa na kuwa, oh gurunna koto Israel, anna teeda muisen ni batuanan na tee kadangku, katapai. Kipau to apa ki isen, sola ki pangapesenan to apa ki kita mo, apa teeda mi tarimai. Yauna to apa lan lino kupau, na teeda mi katapai i. Ia pole raka ki apa jauh suruga, milang katapai i. Namoy mesa atau teeda paya endek dek suruga, apa mane aku ratee, anak mentolino, to pole jauh momai. Susi Nabi Musa to napalakui kaju to ulatambaga, napa majawi jio padang palawangan ton na anu, susi toda aku anak mentolino, ladi pamajauna, anna yato to matappa lako aku, lan nampak katuan melo teeda cappaana. Liwa napa kamoja puang Allah Ta'ala tutolino, ya mojo'o, naswai to anak tunggaanam pangaben sungaana, naputuai tolino, na yato to matappa lako, teeda nalama solang. Apalan nampak katuan melo teeda cappaana. Nasuai puang Allah Ta'ala to anak mentama lino, teeda anna la sessai totolino, apalan apa salama ri. Ia totong katappai ii, teeda anna la disessa, apa ia toto teeda anna matappa, la dipabalahi todosana, nasabak teeda anna katappai ii, to anak tunggaana puang Allah Ta'ala. Ia mo teedi niim pasalai totolino kumua, ratu mo tamalino to arang narangi, yamo to anak, apala abi nakabudai to kamalilinan, yamo to kagajatan, nasabak gajah ito panggaukanna. Yato tom pugau panggaukan gajah, nakabaaci to arang. Yamo na teeda na ratu jo to nanii arang, nakuan na teeda na kita itau to panggaukan gajahana. Apa yato tom pugau pakkailoran na puang Allah Ta'ala, ratu ialaku arang, anna menjaji manasa to kumua, ia to panggaukan nasi turu mo pakai loran na puang Allah Ta'ala. Mangkai jo'o malimi puang Isa la kota na Yudea sola anak burunna. Na toro jio batu tirang-tirang allo jio tau. Ia jo'o watu teeda pana ditarungku Nabi Yahya. Jio tau jio kampung Ainon, sikandopi kampung Salim. Sanga buda wai jio, na buda to tau ratu madoang di jio. Den batu pira-pira to anak gurunna Nabi Yahya si Pekka mesa to Yahudi. Si Pekkai to atoran pangjenesan to Yahudi. Malemi lako Nabi Yahya to anak gurunna kuan ni. Guru, ia to tau tasolan jo sambali na saadan Yordan. To tapaki tangkan, njo to dami ia tau teto na male lako ngasami to tau. Mebali ni Nabi Yahya na kuah. Moi mesa apa teda na ampui tau ke teda na puang Allah Ta'ala benni jamai suruga. Na misa ding kalena mo kukua tangi anak raja mang pasalama apa di suara joloan nim pasadia lalan. Susinna jio puang marosan toboting, toboting wane ia to majao, sanga ia puang na toboting baine. Ia to sobana mesa kede nasikandop pitan, liwa sanang sa dingi, to gamarana toboting muane. Ia te aku, susira sobana te toboting muane. Liwa na masana te to, nasaba buda mo tau ratu lako puang isa. Sipato ialah sama jauh-jauh na, na aku lah sama jiong-jiong na. Ia to puang isa, ia mo to pole jauh mai suruga. Na jauh nani ngasan to sini na apa. Ia to pole jiong mai lino, direken ia to lino, namang kada to lino to'o. Apo puang isa pole jauh mai suruga, na jauh nani to sini na apa. Na apa manasa mo to apa mangka na kita sola na saading. Apa mo mesa tau cia intarime to kadanna. Ia to tontarime jo kadanna puang isa. Na aku iku mua tongan to kadanna puang Allah Ta'ala. Na sabab puang isa na sua puang Allah Ta'ala pang pisenan kadanna. Na pang ben pisemo puang Allah Ta'ala toroh Allah Ta'ala lako puang isa. Na apa kamoja ambe to anak. Jadi sinin na apa na pang bengasa mo na kuasai anak. Na ia to tomatapa lako anak. Lan nampak katuan melo teda cepana. Apa ia toto teda naturi itu pekeloran na anak. Teda nalan nampak katuan melo. Apalah nasesa taruh puang Allah Ta'ala.